Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nahmadullah azza wa jal bi mannihi wa karamih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan suatu ibadah yang mulia. Suatu perkara yang disyariatkan dan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi asy-syar'i, mencari, mempelajari dan mendalami ilmu syariat, di mana ilmu merupakan perkara yang wajib kita tempuh, kita raih, sehingga dengan ilmu itu kita melaksanakan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri kita dari kesesatan di dunia, demikian pula azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita At-Tafsir Al-Muyassar, pelajaran yang terakhir adalah Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 112. Pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 111 demikian pula 112, Allah Subhanahu wa taala membantah bangsa Yahud, demikian pula bangsa Nasara, Nasrani, kaum Yahudi maupun Nasrani, yang mengklaim bahwasanya surga itu milik mereka, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Itu semata-mata klaim dan pengakuan yang tidak mereka buktikan kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal kebaikan yang menjadi syarat masuknya seseorang ke dalam surga Allah. Allah mengatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya surga itu diraih dengan amal ketaatan. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini syarat amal yang disepakati oleh para ulama. Pada ayat Allah bala man aslama wajhahu lillah, pada ayat ini terdapat persyaratan keikhlasan di dalam beramal. Kemudian pada firman Allah Ta'ala wa huwa muhsin, di sini terdapat persyaratan al-ittiba', mengikuti bimbingan syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang datang setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, namun tidak mau mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalannya tertolak dan mereka bukan termasuk dari ahlu surga. Yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin, tidaklah seorang Yahudi, tidak pula Nasrani, thumma yasma'u bi wa lam yu'minu bi, kemudian dia mendengar dakwahku, dakwah Islamiyah, kemudian dia tidak beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memeluk agama Islam, maka illa kana min ahli nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri dan kita pertahankan adalah nikmat Islam, memeluk agama Islam, demikian pula nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal manhaj as-salaf. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-113. Summa qala Allahu azza wa jalla wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-tanazu' wal khilaf bainal yahud wan nasara. Persengketaan, demikian pula pertentangan antara bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Orang Yahudi menyalahkan kaum Nasrani sebagaimana pula kaum Nasrani menyalahkan kaum Yahud. Disebutkan pada sebagian kitab tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya terkait dengan ayat yang mulia ini. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahud atba' Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan orang-orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'in minad dini as-sahihi. Kata orang-orang Yahudi, apa kata mereka? Kaum Nasrani laisat ala syai', tidak berada di atas sedikit pun dari agama yang benar. Kaum Nasrani tidak berada pada agama yang benar. Pada ucapan mereka ini, na'am, terdapat penentangan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika mereka mengatakan laisatil nasara ala syai' minad din as-sahih. Kaum Nasrani tidak berada di atas agama yang benar. Menunjukkan bahwasanya agama yang mereka anut, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah agama yang batil. Ini konsekuensi dari ucapan mereka. Menyalahkan kitab yang Allah turunkan berupa kitab Al-Injil. Qala wa kadzalika qalatin nasara fil yahud. Demikian pula kaum Nasrani mengatakan hal yang serupa, wa kadzalik. Demikian juga kaum Nasrani mengatakan yang serupa kepada kaum Yahudi. Apa itu? Laisatil yahudu ala syai' minaddin as-sahih. Bahwasanya kaum Yahudi tidak berada di atas agama yang benar. Di sini pula mengandung konsekuensi bahwasanya bangsa atau kaum Nasrani menyalahkan kitab At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga dikatakan di sini wahum yaqra'una at-taurata wal injil. Allah mengatakan wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab, yakni kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, demikian pula kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Qala wa fihi ma wujubul imani bil anbiya'i jami'an. Untuk perhatikan tafsir ayat ini, wa hum yaqra'una at-taurata wal injil. Dalam keadaan mereka membaca kitab Taurat dan Injil. Wa fihi ma, dan di dalam kedua kitab itu, Taurat dan Injil, terdapat apa? Wa fihi ma, pada kedua kitab itu terdapat wujubul iman, kewajiban untuk beriman kepada para nabi secara keseluruhan. Terdapat pada kitab Taurat dan Injil terdapat kewajiban untuk mengimani seluruh nabi. Ya. Kitab Injil berisi demikian, mewajibkan untuk mengimani Nabi Musa yang Allah turunkan kepadanya kitab Taurat. Demikian pula kitab Taurat terdapat kewajiban untuk mengimani para nabi, di antaranya Nabi Isa yang Allah turunkan kepadanya kitab Injil. Ini keadaan bangsa Yahudi dan Nasrani setelah kita tahu klaim mereka bahwa mereka adalah penduduk surga. Berikutnya, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Agama kalian batil, yang benar hanya agamaku. Ya. Di sini terdapat penolakan terhadap kenabian dan kerasulan para nabi. Ketika mereka menyalahkan satu kitab, kaum Yahudi menyalahkan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, demikian pula kaum Nasrani menyalahkan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka satu kekufuran, tidak mengimani satu kitab, maka dia telah tidak mengimani pula seluruh kitab. Sebagaimana tidak mengimani seorang nabi, maka dia tidak mengimani seluruh nabi. Sehingga ditegaskan di sini, ya, pada kedua kitab itu terdapat kewajiban untuk beriman kepada seluruh nabi. Haula, mereka yang dikenal dengan ahlul kitab. Mengapa dinamakan ahlul kitab? Karena mereka diturunkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani. Bukan yang lain, bukan Hindu, Buddha ataupun yang lainnya. Qala kadzalika qala alladziina ya'lam wa dzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyriki al-arabi wa ghairihim mithla qaulihim. Demikian pula, seperti itu yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan kaum musyrikin dan selain mereka seperti yang mereka ucapkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini, siapakah yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun? Allah mengatakan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Siapa yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun? Orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian disebutkan dalam tafsir ini, tafsir Al-Muyassar, sebutkan mereka adalah min musyriki al-arabi wa ghairihim. Alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah dari kalangan kaum musyrikin Arab dan selain mereka. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ahli tafsir. Siapakah yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui? Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah umamun kanat qabla al-yahud wan nasara wa qabla at-taurati wal injil. Mereka adalah umat-umat sebelum Yahudi dan Nasrani. Umamun kanat qabla al-yahud wan nasara. Umat-umat sebelum Yahudi dan sebelum Nasrani. Wa qabla at-taurati wal injil, sebelum diturunkan kitab Taurat dan Injil. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya humul Arab, mereka adalah orang Arab. Apa yang mereka katakan? Mithla qawlihim. Sehingga dalam tafsir ini sebagai bentuk penjamakan kompromi sekian pendapat dikatakan apa? Min musyriki al-arabi wa ghairihim. Dari kalangan kaum musyrikin Arab maupun selain mereka. Ini menjamak, menggabungkan sekian pendapat yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Allah mengatakan mithla qawlihim, seperti yang mereka ucapkan. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan kaum musyrikin Arab dan selain mereka mengatakan mithla qawlihim, seperti ucapan mereka. Apa itu? Ay qalu likulli dhi dinin. Mereka mengatakan kepada setiap orang yang memiliki agama. Zi bermakna sahib. Mereka mengatakan kepada likulli sahibi dinin, mengatakan kepada setiap orang yang memiliki agama, lasta ala syai'in, engkau tidak berada di atas kebenaran sedikitpun. Engkau tidak berada di atas kebenaran sedikitpun. Ini yang disebutkan dalam tafsir ini, yakni mengucapkan persis seperti ucapan kaum Yahudi kepada Nasrani atau kaum Nasrani kepada Yahud, bahwa engkau tidak berada di atas agama yang benar, engkau berada di atas agama yang batil. Ucapan Yahudi, ucapan Nasrani, ucapan kaum musyrikin Arab dan selain mereka sama. Ketika mengajak bicara dengan lawannya, mengatakan engkau tidak berada di atas agama yang benar. Disebutkan pada sebagian tafsir, na'am, mithla qawlihim apa itu? Ay qalu laisa Muhammadun ala syai'. Pada sebagian tafsir, mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, na'am, disebutkan bahwasanya apa yang mereka ucapkan, laisa Muhammadun ala syai', bahwasanya Muhammad tidak berada di atas sesuatu, ya ini agama yang benar, agamanya batil. Jika demikian, maka ucapan ini ya tepat sekali jika yang mengucapkan adalah kaum kufar Quraisy atau bangsa Arab, musyrikin al-Arab. Nah. ثم قال المفسر رحمه الله تعالى فالله يفصل بينهم يوم القيامة. Lalu Allah Subhanahu wa taala yafsil, memutuskan perkara di antara mereka, siapa yang benar, siapa yang salah, siapakah yang menjadi penduduk surga, siapakah yang menjadi penduduk neraka. Ya, فالله يفصل بينهم يوم القيامة, Allah yang memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat, fi makhtalafu fihi min amri din, terhadap apa yang mereka perselisihkan berupa perkara agama. Allah yang memutuskan ini di atas kebatilan, ini di atas al-haq. Ini sebagai orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul, ini yang menyelisihi para nabi dan para rasul. Allah yang menetapkan. Qala wa yujazi kullan bi'amalihi. Selain dari itu, apa? Allah membalas setiap orang sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In kana al-'amalu khairan fajaza'uhu khairun wa in kana 'amaluhu syarran fajaza'uhu syarrun. Jika amalannya itu adalah amalan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan pula. Demikian pula jika amalan itu adalah amalan kejelekan, maka balasannya pun kejelekan pula. Disebutkan pula dalam tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka pada hari al-mi'ad, hari pembalasan, hari kiamat, kemudian Allah memutuskan perkara mereka dengan penuh keadilan, walaupun sekecil apapun yang mereka perselisihkan. Sekecil apapun yang mereka perselisihkan, Allah akan menyelesaikannya. Thumma qala Allahu azza wa jal, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizu wa lahum fil akhirati azabun azim. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, la ahadun azlamu min alladhina mana'u dhikrallahi fil masajidi min iqamati salati wa tilawati al-Qur'an wa nahwi dhalik. Tidak ada seorang pun, dari mana kita memetik atau dari mana dipetik kata ini, la ahad, tidak ada seorang pun, ya, yang menunjukkan seluruhnya, menunjukkan keseluruhan dari kata man. Wa man, dan siapa yang lebih zalim. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mana'u, mencegah, menghalangi, zikr Allah, mengingat Allah, fil masajid, di masjid-masjid Allah. Bagaimana bentuk zikir mengingat Allah? Apakah maksudnya adalah zikir mengadakan halaqah yang satu sebagai pemimpinnya, kemudian memerintahkan yang lain berzikir berbarengan, bareng-bareng? Tidak, bukan demikian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya zikir adalah apa? Min iqamati shalah, berupa menegakkan salat, wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Ini majalis az-zikir. Min iqamati shalah, menegakkan salat, membaca Al-Quran, demikian pula at-ta'allum wa ta'lim, mempelajari dan mengajarkan ilmu, at-ta'allum ta'allum Al-Quran wal hadis, wa ta'lim, demikian pula mengajarkan ilmu syariat, masuk dari bagian dzikir. Qala wajaddu fi takhribiha bil hadmi aw al ighlaqi aw bi man'il mu'minin minha. Dan orang-orang tersebut yang menghalangi untuk dilaksanakannya zikrullah, pelaksanaan salat, tilawatul Quran, majalis ilm dan semisalnya, dan mereka wajaddu dan mereka bersungguh-sungguh fi takhribiha, bersungguh-sungguh untuk menghancurkannya, merusak, untuk merusak masjid-masjid itu bil hadmi, dengan cara menghancurkan. Bisa naam bermakna menghancurkan secara fisik sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di masjid tidak bisa digunakan. Atau secara maknawi menghalangi, berusaha untuk menggagalkan acara-acara kajian Islam di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kajian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wajaddu fi takhribiha bil hadmi, dia bersungguh-sungguh untuk merusak masjid-masjid itu dengan menghancurkannya. Awil ighlaqi, ataupun menutup masjid-masjid itu, ataupun menghalangi kaum mukminin minha, menghalangi kaum mukminin untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid tersebut. Ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah mengatakan wa man azlam, siapa yang lebih zalim? Mengapa? Karena menghalangi umat untuk beribadah kepada Allah, menghalangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk dimakmurkan dengan ibadah. Kemudian Allah sebutkan setelah memberikan hukuman bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim, Allah mengatakan ulaika, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ulaika adh-dhalimuna ma kana yanbaghi lahum an yadkhulu al-masajida illa ala khawfin wa wajalin min al-uqubati. Mereka orang-orang yang zalimun, orang-orang yang berbuat zalim, makana yang bagi lahum, tidak semestinya bagi mereka, yakni haram. Makana yang bagi, la yang bagi, istilah ini sebutkan banyak dalam Al-Quran, ya, maksudnya adalah haram. Tidak boleh bagi mereka untuk masuk masjid-masjid Allah kecuali dengan syarat, kecuali dalam keadaan takut, wawajal, wajal semakna dengan khauf, kecuali dalam keadaan takut serta khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini Allah mengatakan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir hadza khabarun wa ma'nahu at-talab, ini merupakan khabar, berita, orang-orang atau mereka yang menghalangi kaum mukminin untuk mendatangi masjid-masjid Allah, tidak boleh bagi mereka untuk masuk ke masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Ini berita, ya, mereka tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan takut. Khobar maknahu at-talab, khobar maknanya perintah, Artinya apa? Mereka orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk dilaksanakan padanya zikrullah, janganlah mereka masuk ke masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Khobar, berita, namun maknanya adalah perintah. Jangan masuk kecuali dalam keadaan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena menghalangi ya umat manusia untuk mengingat Allah. Khobar urida bihi al-insya at-talab. Berita maksudnya adalah permintaan. Maknanya apa? Ai la tumakkinu haula'i idza qadirtum 'alaihim min dukhuliha. Jangan berikan peluang kepada mereka jika kalian mampu untuk menghalangi mereka, illa tahtal hudnati wal jizyati. Ini terkait dengan naam orang-orang kafir Quraisy, demikian pula bangsa yang lainnya yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dibuka kota Mekah, Fathul Mekah, Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-9 Hijriah, pada tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumumkan ya, ala la yahujjanna ba'dal 'am musyrikun, karena kaum musyrikin sebelum itu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Masjidil Haram. Beliau Abu Bakar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ala ketahuilah, la yahujjanna ba'dal 'am musyrikun. Ketahuilah, jangan ada seorang musyrik pun setelah tahun ini yang berhaji. Wala yatufanna bil baiti uryanun, jangan pula ada yang tawaf di Baitullah dalam keadaan uryan, telanjang. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum musyrikin pada tahun berikutnya tidak memasuki kota Makkah. Dan sampai sekarang dijaga oleh Allah SWT peraturan semacam ini. Tidak boleh orang Yahud maupun Nasrani selain dari kaum muslimin, kaum musyrikin, naam, tidak boleh memasuki Al-Haramain, Haram Al-Makki, demikian pula Haram Al-Madani. Di sini terdapat bisyarah bahwasanya akan dibukakan ketika itu kota Makkah berupa kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, adzan. Mudal muadzin. Baik. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya pada ayat ini terdapat bisyarah, kabar gembira bagi kaum mukminin dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin. Ketika itu Masjidil Haram masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Maka dengan ayat ini dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya sayuzhiruhum 'alal masjidil haram wa 'ala sa'iri al masajid. Allah akan memenangkan kaum mukminin untuk bisa menguasai Masjidil Haram dan seluruh masjid-masjid dan Allah akan merendahkan kaum musyrikin dan mereka tidak akan masuk ke Masjidil Haram seorang pun dari mereka kecuali dalam keadaan khaif, kecuali dalam keadaan takut. Jadi sabkul lisan maksudnya adalah Al-Haram, yakni wilayah Haram Al-Makki. Sebutkan yang pernah haji ataupun umrah melihat di sana ada batasan haram. Yang rajih dalam hal ini bahwasanya maksud dari Al-Masjid Al-Haram, naam, ada khilaf keutamaan sholat apakah khusus di Masjidil Haram saja yang ada Ka'bahnya atau seluruh masjid yang ada di wilayah haram. Yang benar keutamaan tersebut diraih ya bagi orang yang sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, demikian pula masjid-masjid di wilayah haram. Itu juga keutamanya sama. Sehingga hukumnya pun serupa dengan itu. Wilayah haram ya, selama itu merupakan bagian dari wilayah haram, yang pernah ke Saudi, pernah tinggal di Mekah, tahu tempat-tempat haram ya. Batasan-batasannya kapan seorang mulai melakukan ihram, kapan mulai beribadah di situ. Secara khusus ada batasan tersendiri dan hukumnya pun berbeda. Ada wilayah haram, ada wilayah al-hil. Wilayah haram memiliki hukum khusus, demikian wilayah hil juga memiliki hukum yang lain. Nah, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya kaum muslimin akan menguasai kembali Masjid Al-Haram. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya kaum musyrikin ya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di Jazirah Al-Arab agama selain agama Islam. Demikian pula kaum Yahudi, kaum Nasrani diusir tidak boleh tinggal di wilayah haram tersebut. Thumma qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, lahum bithalika sagharun wa fadihatun fi dunya. Lahum, bagi mereka orang-orang zalim tersebut yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk masuk ke Makkah. Antum tahu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya melakukan tidak bisa masuk untuk melaksanakan ibadah yang beliau lakukan karena ditahan oleh orang-orang musyrikin, tidak boleh masuk ke Al-Masjid Al-Haram. Balasannya demikian. Apa balasannya? Bagi mereka sagharun, kerendahan, wa fadhihatun, demikian pula kenistaan di dunia ini. Walahum fil akhirati azabun syadid, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Al-jaza min jinsil al-amal. Balasannya sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Thumma qala Allahu azza wa jalla, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. قال المفسر رحمه الله تعالى ولله جهتا شروق الشمس وغروبها وما بينهما. Hanya milik Allah jihata, kedua arah, شروق الشمس, terbitnya matahari, yakni timur, وغروبها, dan terbenamnya matahari, yakni barat, وما بينهما, dan apa yang ada di antara keduanya, antara timur dan barat. Fahuwa malikul ardi kulliha, maka dialah Allah yang memiliki bumi secara keseluruhan. Qala fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fi sholati, maka ke arah manapun kalian mengarahkan ilaiha, ke arah itu, fis sholah, ketika sholat, bi amrillahi lakum, dengan atau atas landasan perintah Allah bagi kalian, fa innakum mubtaghuna wajhahu. Sesungguhnya kalian mengharapkan wajah Allah, lam takhruju an mulkihi wa ta'atihi. Dan kalian na'am fa ayyu jihatin, ke arah manapun kalian mengarahkan wajah-wajah kalian di dalam salat berdasarkan perintah Allah kepada kalian, fa innakum sesungguhnya kalian mubtaghuna wajhahu. Kemudian kalian mengharapkan wajah Allah dalam ibadah itu, lam takhruju an mulkihi wa ta'atihi. Kalian tidak keluar dari kekuasaan dan ketaatan kepada Allah. Terkait dengan ayat ini ada penjelasan dari sebagian ulama bahwasanya ayat ini fihi tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Ayat ini terdapat tasliyah, berita gembira, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang dikeluarkan dari kota Makkah. Dan mereka faraku masjidahum wa musallahum. Mereka meninggalkan masjid mereka dan musallahum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah, kemudian beliau hijrah ke Al-Madinah. Di saat itu penduduk Al-Madinah mereka adalah mayoritasnya adalah kaum Yahud. Dan di saat itu masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan diri-diri mereka ketika salat ke arah mana? Baitul Maqdis. Nah, disyariatkan untuk melaksanakan salat ke arah Baitul Maqdis. Ini dilakukan sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Selama 16 atau 17 bulan setelah diusir dari kota Mekah menuju Madinah, beliau di situ kurang lebih 16 sampai 17 bulan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menghadap ke Al-Ka'bah. Sehingga Allah mengatakan di sini walillahil masyriqu wal maghrib. Hanya milik Allah arah timur maupun barat. Kemanapun kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ketika sholat, fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Baik kalian beribadah mengarahkan diri ketika itu ke Baitul Maqdis, ataukah kalian mengarahkan diri ke arah Al-Ka'bah. Madinah berada di mana? Di sebelah utara atau timur, barat, selatan dari kota Makkah? Mana Mas Yuda? Ada yang sebelah mana? Hah? Madinah. Selatan atau utara? Madinah apanya Makkah? Utaranya. Jadi menghadap ke selatan. Madinah berada di utara Al-Makkah. Awal kali mereka menghadap ke Syam, kemudian berubah arahnya menjadi ke arah Al-Makkah. Makkah. Ini penafsiran yang pertama. Yani ketika kalian dahulu mengarahkan wajah-wajah kalian ke Baitul Maqdis, kemudian Allah ubah mengarah ke Mekah, berlawanan arah. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, arah utara, timur, barat dan seterusnya. Ada pula yang membawakan bahwasanya ya, ini ayat ini terkait dengan salat sunnah. Terkait dengan salat sunnah. Disyariatkan bagi kaum muslimin ketika dia melaksanakan sholat sunnah, sebagaimana kita tahu, yakni sholat sunnah yang dilakukan di atas kendaraan, bukan ketika berada di masjid. Perlu difahami ini, ya. Kemudahan dan keringanan bagi dari Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, safar, di atas mobil, ya. Melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan diperbolehkan baginya untuk mengarah kemanapun kendaraan itu mengarah. Namun jika memungkinkan ketika di awal takbiratul ihram dia mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Yakni apa ini maksudnya adalah salat sunnah. Kemanapun kalian mengarah, disitulah arah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ini juga dimaksudkan adalah ketika terjadi perang al-musayafah, sudah terjadi perang saling baku hantam, menebas ini menebas itu, sementara sudah masuk waktu sholat, ya. Kemanapun kalian mengarah dalam keadaan sudah masuk waktu sholat, maka laksanakan sholat kemanapun kalian mengarahkan wajah-wajah kalian. Ini yang ke tiga. Makna fa'ina ma tuwallu fathama wajhullah, kemanapun kalian mengarah, disitulah wajah Allah, selama kalian ikhlas melaksanakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Qala inna Allah wasi'ur rahmati bi ibadihi, sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya bagi hamba-hambanya. Alimun bi af'alihi, mengetahui segala perbuatannya. La yaghibu anhu minha syai'un, tidak ada yang ghaib, tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala, minha, dari amalan-amalan hamba tersebut sedikit pun, tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, naktahi bihadza, walhamdulillahirabbil alamin.